yang masih jauh, kita mendekat, kita goyang bareng-bareng semuanya dong. Terima kasih. Aku ngalah tutup merko. Tresno ku wis ilang, nanging aku iki arteni yen kirimu lebih sayang arek ae. Kita goyang semuanya yuk. Aku mundur alon-alon mereka sadar aku sapa mau golek. asik ini ayo.